Aku tak tahan lagi bila terus begini, selalu menderita. Lebih baik kau ceraikanlah diriku ini. Biarlah, biarlah ku rela berpisah, daripada harus batinku tersiksa.